harus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Lalu limbau, oh, oh, oh. Habis itu ku langsung main, main sama teman-temanku, main gundu dan main bola, tidak lupa main di sawah. Gak terasa waktunya sore, aku buru-buru pulang, lalu mandi dan gosok gigi, masuk kamar dan langsung bobo. Masuk kamar dan langsung bobo. Tempat tidurku lalu limbau, oh, oh, oh. Habis itu ku langsung main, main sama teman-temanku, main gundu dan main bola, tidak lupa main di sawah. Gak terasa waktu dah sore, aku buru-buru pulang, lalu mandi dan gosok gigi, masuk kamar langsung bobo. Gak terasa waktu udah sore, aku buru-buru pulang, lalu mandi dan gosok gigi, masuk kamar dan langsung bobo. Hari ini aku senang, bisa bantu ibu kesayang, juga bisa main dengan teman-teman.